الله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأصلي وأسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di sore hari ini, yaitu masih pada poin yang kelima, yaitu sikap ahlus sunnati wal jamaah dari orang-orang yang menyimpang. Apakah itu dari kalangan orang-orang kafir ataukah itu dari kalangan muslimin yang mereka terjatuh ke dalam hal-hal yang menyelisih dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa lembaran yang mungkin kita tidak baca karena sudah mewakili dari apa yang kita baca dari bab selanjutnya, yaitu tuduhan-tuduhan hizbiyin, ya terlebih orang-orang yang sudah terkotori dengan pemikiran khawarij, ulama-ulama Aljazair pada waktu itu, mereka bersikap keras kepada mereka, itu orang-orang yang melakukan perjuangan, orang-orang yang menghalangi orang, menghadang dari syubhat-syubhat orang kafir atau beraneka ragam bentuknya, sementara mereka diam dari pemikiran-pemikiran orang-orang kafir yang waktu itu mereka menjajah Aljazair, orang Perancis dan yang sekutu dengannya. Baik, jelas ya. Kemudian beliau memberikan argumentasi dan saya ingin membaca sebelum kita lanjutkan pembahasan kita di bab yang baru atau poin bab baru di halaman 73. Halaman 73 di paragraf yang paling bawah. Tab kultu. Tab kultu. Walidzalika kana imatuna afqah min ayyudahinul almunharifin an manhajis salafi bal ra'u jihadahum akbar jihadin kama qala Yahya bin Yahya Syekhul Bukhari wa Muslim adzab anis sunnah afdal anil jihad. Qultu, itu kata Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, walidzalika kana immatuna, dikarenakan itulah para imam-imam kita yang tentunya mereka lebih faqih dari orang-orang yang datang belakangan hanya sekedar modal semangat untuk membela Islam, membela muslimin, ya membantah syubhat-syubhat orang kafir ala mazamihim, apa yang mereka duga dengan perbuatan mereka tersebut, ya dari penyimpangan mereka dari manhajus salaf. Balrau, bahkan mereka para imah melihat jihad kepada ahlul bidah itu terkadang lebih besar daripada jihad kepada orang-orang kafir. Taib, kama qala Yahya bin Yahya, Syekhul Bukhari wa Muslim, sebagaimana disebutkan oleh Yahya bin Yahya, Syekhnya Bukhari dan juga Syekhnya Imam Muslim, adzabu anis sunnati afdal minal jihad. Membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang paling afdal dari semua jihad. Kita tahu ada jihad menjihadi orang-orang kafir, ia berperang melawan munafikin, dan jihad membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah jihad yang paling afdal. Kita ketahui dari bentuk membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah membela dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Rasulullah, dari perbuatan-perbuatan bid'ah, dari perbuatan-perbuatan hizbiyah dan yang semisalnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mewasiatkan para sahabatnya dan juga untuk kita semuanya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin tamassaku alaiha binawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Rasulullah setelah mengingatkan berwasiat untuk kita berpegang teguh di atas sunnah beliau, ya, dan juga berpegang teguh di atas sunnahnya para khulafai rasyidin, ya, Rasulullah memberikan wasiat untuk kita berhati-hati dari perbuatan bid'ah. Tidaklah sesuatu yang diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diingatkan umat dengannya menunjukkan dampak yang akan terjadi kepada umat Islam ketika mereka mengingkari apa yang diingkari oleh Rasulullah, melakukan apa yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya mereka akan melihat ya kehancuran, kerusakan dan penyimpangan yang sangat banyak. Rawahul Al-Harawi bisanadihi ila Nasr ibn Zakaria qala sami'tu Yahya Muhammad ibn Yahya Adz-Dzuhli yaqul sami'tu Yahya bin Yahya yaqul Adzab anisunnati afdalu minal jihadi fi sabilillah. Membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih afdal dibandingkan jihad di jalan Allah. Ya, ketika kita mendengar kalimat jihad di jalan Allah, maka makna yang pertama adalah perang memerangi orang-orang kafir yang mereka mengusir muslimin dari negeri mereka atau mereka memerangi muslimin. Ya, ini yang pertama kali terbesit di benak kita ketika disebut jihad. Dan demikianlah makna asal dari jihad itu sendiri. Akan tetapi kata Yahya bin Yahya An-Naisaburi, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam merupakan jihad yang paling afdal. Qala Muhammad qultu li Yahya, ar-rajul yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahid, fa hadha afdal minhu, na'am bi katsirin. Seorang laki-laki yang dia menginfakkan hartanya, ya, dan kemudian lelah badannya, ya, wa yujahid, dan dia berperang, apakah ini juga lebih afdal dibandingkan orang-orang yang membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, na'am bikathir. Iya. Iya, membela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dibandingkan jihad. Na'am. Wa qala Humaydi wa Syekhul Bukhari. Berkata Imam Humaydi, Syekhnya Bukhari, dan beliau seorang imam min a'immatus Syafi'iyah. Ya, Abdullah ibn Zubair. Dan beliau adalah awal dari Syekh Bukhari yang beliau sebutkan dalam Sahih Bukhari. Hadits innamal a'malu binniyat itu diriwayat al-Imam Bukhari dari gurunya Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair rahimahullah, sebagai bentuk memuliakan orang-orang Quraisy. Ya, karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadis ucapannya orang Quraisy, itu Rasulullah orang Quraisy. Sehingga untuk memuliakan orang Quraisy, al-Imam Bukhari menyebutkan awal sanad di Sahih Bukhari, di sahihnya beliau adalah dari periwayatan dari al-Imam Al-Humaydi, Abdullah ibn Zubair rahimahullahu taala. Wallahi liyad aghzu ha'ula'i alladhina yarudduna haditha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabu ilayya min aghzu iddatuhum min al-atrak. Demi Allah, kata beliau, dengan aku berperang melawan orang-orang yang mereka menolak hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku cintai dibandingkan aku berperang dalam iddatuhum min al-atrak, yang memerangi orang-orang atrak, itu orang kufur, orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala dan memerangi Rasulullah. Tetapi memerangi artinya di sini tidak mesti harus membunuh, ya. Memerangi bisa artinya adalah menghujahi mereka dengan bayan. Ya, menghujahi mereka dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Dan orang yang menolak hadis Rasulullah bisa mereka menolak secara zahir. Ya, dia tidak terima apapun yang datang dari Nabi, bisa saja dia menerima secara lafaz, kemudian dia memanai semaunya mereka hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk dari orang-orang yang digolongkan, ya, meninggalkan menolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan jihad yang membantah, membongkar, ya, kedok orang-orang yang mereka menolak hadis Rasulullah dengan akal-akal mereka, itu lebih dicintai oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala. Al-atraq di sini adalah kuffar. Wa qad wajadtu mithla hadza inda man huwa a'la tabaqata min Humaydi, qala Asib ibnu Shumaykh. Dan saya, kata beliau rahim hafizahullah, mendapatkan ucapan yang semisal dengan Al-Imam Humaydi yang dia tingkatannya itu lebih di atas dibandingkan Al-Imam Humaydi, yaitu Asim bin Shumaykh. Kata beliau, fara'aitu Aba Sa'id Yani Al-Khudri. Baik. Ba'dama kabir wa yadahu tarta'ish wa yakul qitaluhum ay al-khawarij ajal indi min qitali iddatihim min al-Turk. Kata beliau dalam keadaan beliau sudah makabira, sudah tua, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, qitaluhum, memerangi orang-orang khawarij, ajal indi, lebih mulia di sisiku dibandingkan berperang, ya, melawan orang-orang Turk. Subhanallah. Ya, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang khawarij, ya, termasuk barisan yang paling terdepan yang memiliki lisan yang sangat panjang, lisan yang sangat kotor kepada ahlu sunnati wal jamaah. Dikarenakan ahlu sunnah berada di barisan yang paling terdepan dalam memerangi dari syubhat-syubhat mereka, dalam membantah statement-statement mereka. Ya, dengan kezuhudan yang mereka miliki, dengan banyaknya ibadah yang mereka miliki, terkadang menipu banyak dari kalangan muslimin. Mereka adalah orang-orang yang membela kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang membela keadilan. Mereka adalah orang-orang yang memerangi kezaliman dan yang misalnya dan semisalnya. Dari slogan-slogan yang disematkan kepada mereka. Mereka adalah orang yang paling mencintai muslimin. Mereka adalah orang yang paling menjaga darah muslimin. Kalau seandainya pengakuan kalian adalah benar, kalian adalah orang-orang yang paling menjaga darah muslimin, seharusnya kalian menjaga lisan-lisan kalian untuk tidak berkata kotor, tidak menghasung masyarakat, untuk membenci pemimpinnya. Karena tidaklah kebencian yang tertanam di hati-hati muslimin, para hadirin dan hadirat, akan membangkitkan semangat muslimin untuk memerangi pemimpin mereka, memerangi daripada umara mereka. Ketika muslimin sudah bangkit, dipanas-panasi, diprovokasi untuk melawan pemimpin mereka, disitulah kita akan melihat kejadian demi kejadian yang terjadi di tengah-tengah umat Islam. Korbannya itu bukan satu orang, korbannya bukan 100 orang, korbannya bukan 1000 orang, terkadang korbannya ratusan ribu, bahkan sampai jutaan manusia, jutaan muslimin meninggal. Memang terkadang bukan dikarenakan tangan mereka terbunuh, tetapi lisan kalian, hasutan kalian, provokasinya kalian menjadi sebab terbunuhnya muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, "Naam, wayatrukuna al-authan wa yaqtuluna al-muslimin." Mereka meninggalkan al-authan dan mereka memerangi muslimin. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, la tasubbu abar rajul, jangan engkau mencela bapak seorang laki-laki. Kemudian seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, la tasubbu abak, jangan engkau mencela bapakmu. Ya Rasulullah, bagaimana kami mencela bapak kami? Kata Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, tasubbu abar rajul yasubbu abak, dengan engkau mencela bapak orang lain, kemudian orang lain itu mencela bapakmu, itu sama seperti kamu mencela bapakmu. Anda memang tidak membunuh muslimin. Anda memang tidak membantai muslimin. Akan tetapi lisan Anda, mulut Anda, itu menjadi sebab muslimin itu terbunuh. Iya, anak-anak menjadi yatim. Wanita-wanita menjadi janda. Jumlahnya sangat banyak. Dan apa yang Syekh sebutkan di dalam kitab beliau ini, para hadirin, inilah awal terjadi fitnah di Aljazair. Silakan baca sejarah. Iya, ketika ada orang yang membantah Khawarij selalu dilabeli, mereka adalah antek-antek Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang lebih berloyalitas kepada orang kafir, sementara mereka sibuk untuk membantah muslimin. Dan kita pernah menyampaikan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ahlul bid'ah adar lil muslimin. Ya, atau al-Khawarij adar lil muslimin. Ya, orang Khawarij itu lebih berbahaya kepada muslimin dibandingkan ahlul ma'asi. Makanya kata Syekhul Islam, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam memerangi orang-orang, memerintahkan untuk memerangi orang-orang Khawarij dan melakopi mereka sebagai kilabun nar, sebagai anjing-anjing neraka, dan melakopi mereka adalah sejelek-jelek bangkai yang mati di muka bumi ini. Dan Rasulullah melakopi sebaik-baik orang yang terbunuh dan dibunuh oleh orang Khawarij. Ini ucapan Nabi SAW dalam keadaan sholat mereka mengalahkan sholatnya para sahabat. Dalam keadaan ibadah para sahabat kalah dengan ibadahnya mereka. Begitu kuat mereka berpegang dari sebagian sunnah. Tapi Rasulullah SAW melakopi mereka sebagai kilabun nar. Namun ketika kita berhadapan dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang dia memeras rakyatnya, Rasulullah sallallahu alaihi salatu wasallam memerintahkan kita untuk bersabar kepada mereka. Iya, sikap yang berbeda dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, menyikapi orang-orang Khawarij dan ya, menyikapi sisi yang lainnya kepada pemimpin yang zalim. Dan itu dipraktekkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Dipraktekkan oleh beliau. Di zaman beliau ada pemimpin yang bernama Hajjaj bin Yusuf. Datang orang-orang kepada beliau, wahai Anas, manusia demikian-demikian, bahwasannya Hajjaj bin Yusuf demikian-demikian membunuh ulama, membantai ulama. Ya, dan juga dari kesalahannya dia mengakhirkan sholat dari waktunya. Sholat asar, sholat duhur itu sudah mendekati sholat asar. Ya, masjid tidak boleh mengumandangkan azan di awal sholat. Tetapi Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, La yati zamanun illa ba'du syarrun minhu. Hakadha sami'tuhu min nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasbiru hatta talqawni fil haud. Kata Rasulullah SAW, kata Anas bin Malik, tidaklah datang, aku mendengar Rasulullah mengatakan, tidak datang sebuah zaman kecuali zaman setelahnya lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Demikian aku dengar dari Nabi kalian, dan bersabarlah kalian sampai bertemu dengan aku di Uhud nanti. Oleh karena itu, para sahabat Rasulullah SAW, ya, di saat, di zaman tersebut, mereka sholat duhur di awal waktu di rumah mereka. Kemudian ketika dikumandangkan azan duhur di masjid, mereka berangkat ke masjid untuk sholat sunnah. Mereka tidak membuat pergerakan. Dan kita tanya, apakah orang seperti ini berjalan di atas syariat Allah? Apakah orang seperti ini dikatakan berjalan di atas Al-Quran dan sunnah Rasulullah? Mengakhirkan sholat dari waktunya? Memerangi para ulama? Bahkan saking bejatnya Hajjaj bin Yusuf, ada sebagian para ulama yang mengkafirkan dia. Tapi lihat bagaimana sikap Anas bin Malik. Apakah kita mengatakan Anas bin Malik murji'ah? Apakah kita mengatakan Anas bin Malik pendukung pembunuh ulama? Atau yang semisalnya para hadirin dan hadirat? Taib. Ya, kita katakan tanazulan, kita mengalah kepada mereka. Oke. Okay. Ya, seperti yang kamu katakan bahwasanya pemimpin yang sah adalah khalifah, yang syaratnya begini dan begini. Oke. Okay. Kita tanazulan, kita menganggap benar apa yang mereka ucapkan. Terus gimana? Ya, apakah boleh kita kemudian memerangi pemerintah? Apakah boleh kita mengangkat senjata kepada pemerintah? Iya, kami tidak mengangkat senjata. Akan tetapi kami ingin mengoreksi kezaliman-kezaliman mereka agar masyarakat tahu. Nah, kita tanya sama mereka, bukankah ketika Anda menyebarkan, ya, memprovokasi masyarakat kepada pemimpin, bukankah ini awal yang akan mengarah kepada pengangkatan senjata? Sementara syariat datang kepada kita. Al-wasilah lah akamul maqasid. Apa saja jalan-jalan yang akan memberikan kerusakan, maka jalan tersebut itu terlarang hukumnya. Apa saja jalan-jalan yang akan memberikan kebaikan, maka jalan itu merupakan perkara yang dimuliakan. Taib, tidaklah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh, dikepung di rumahnya, kecuali dimulai dengan lisan. Di awal waktu mereka tidak mengangkat senjata, tetapi mereka menyebarkan isu-isu hoax dari Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala kepada Utsman bin Affan sampai beliau terbunuh. Dan begitu juga kalau seandainya misalnya pemimpin yang menurut kalian adalah berjalan di atas Al-Quran dan berjalan di atas sunnah, apakah Anda jamin bahwasannya Anda akan puas dengan pemimpin tersebut? Iya, telah pernah terjadi kejadian di muka bumi ini. Utsman bin Affan, beliau, siapa yang tidak kenal Utsman bin Affan? Siapa tidak tahu jasa beliau dalam Islam? Dan beliau berpegang di atas Al-Quran dan sunnah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kita berjalan di atas jalan beliau. Begitu juga Ali bin Abi Thalib. Iya, berjalan di atas syariat Allah, berjalan di atas hukum Allah. Akan tetapi di zaman tersebut ada yang mengkafirkan Ali. Ada yang mengatakan Ali tidak berhukum dengan hukum Allah. Apakah Anda bisa menjamin bahwasannya Anda tidak punya pemikiran seperti ini? Ini semua adalah hawa nafsu, ayuhal ikhwah. Rahimani wa rahimakumullah, tidak ada jaminan. Tidak ada jaminan kalau seandainya Ali hidup di zaman ini dan kemudian mulai menerapkan apa yang datang dari Al-Quran dan Sunnah, Anda akan puas dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sisi selanjutnya perlu untuk kita rinci dan perlu untuk kita tanyakan, apa maksudnya pemimpin yang berjalan di atas Al-Quran dan Sunnah? Tolong jelaskan kepada kami pemimpin yang model bagaimana maksudnya. Baik. Dan kita bukan mimbab untuk menjilat atau lain sebagainya. Kita cuma ingin sekedar bertanya, apakah negara kita sekarang tidak ada syiar-syiar Islam di dalamnya? Kalau seandainya Anda katakan hukum Islam tidak berjalan dalam hukum hudud, ya, orang yang membunuh dibunuh dan yang semisalnya, nah, kita sepakat itu yang terjadi memang. Tetapi apakah syariat Islam itu hanya sebatas dari yang kita sebutkan? Ada syariat Islam, ditegakkannya sholat berjamaah, ditegakkannya sholat Jum'ah, dan juga salatul Id, juga pelaksanaan haji, penetapan puasa, pendapatan bulan penetapan Ramadan, dan juga daripada akad pernikahan dan semisalnya. Itu diberikan kebebasan buat muslimin. Ya, dan mereka, dan ini adalah bagian dari syariat Islam. Bisa difahami para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Taib. Kemudian qultu walidzalika qala Ibnu Hubairah hadith Abi Said fi qitalil khawarij fi hadith anna qitalul khawarij aula min qitalil musyrikin wal hikmah fihi anna qitalum hifdzu ra'su malil Islam wa fi qitali al-syirki talabar rabh wa hafidz ra'sul mal aula. Taib. Disebutkan dari Abi Ibnu Hubairah dari hadith Abu Said Al-Khudri, ya, ketika diperanginya orang-orang Khawarij, dalam hadis tersebut disebutkan bahwasanya memerangi Khawarij itu lebih utama daripada memerangi musyrikin. Hikmahnya memerangi Khawarij itu menjaga Rasul Mal. Perhatikan, muslimin, ini namanya Rasul Mal. Baik, adapun orang kafir itu namanya adalah keuntungan. Kalau mereka bisa kalah dan kemudian mereka bisa masuk Islam, ya, atau kita bisa menguasai mereka, itu namanya adalah keuntungan. Sementara modal yang kita miliki adalah muslimin itu sendiri. Jadi dalam kita berdagang, ya, apakah kita menjaga daripada modal yang kita sudah miliki atau kita mengambil keuntungan, mana yang lebih kita jaga? Tentunya Rasulullah harus kita jaga. Iya, modal yang kita punya dalam usaha itu harus kita jaga. Baik, nah begitu juga sekarang muslimin itu harus kita jaga. Dalam arti kata, Rasulullah telah mengingatkan dari sekian banyak jalan, hanya satu jalan yang akan mengarahkan manusia ke dalam surga. Itu jalannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beraneka ragam kelompok-kelompok hari ini, yang mereka menyebarkan kebidaan, menyebarkan hizbiyahnya mereka di dalam memahami agama ini, sehingga tertipu kebanyakan muslimin dari kezuhudannya mereka, dari dalil-dalil yang mereka sampaikan sesuai dengan hawa nafsu dan keinginannya. Maka menjaga akidah muslimin agar tetap di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih utama dibandingkan apa, mengambil keuntungan. Bisa difahami? Dan ini disebutkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, wa fi qitali ahli syirki talab ar-rabh wa hifdz ra'sul mal aula. Menjaga daripada modal itu lebih diutamakan. Jelas di sini. Qala Abu Ubaid Al-Qasim Ibn Salam Al-Muttabi' li Sunnah Qalqabit Al-Jamr. Walyum indi afdal min ad-darb bisuyuf fi sabilillah. Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti memegang bara api. Dan hari ini di sisiku, kata beliau Ubaid Al-Qasim bin Salam, itu lebih afdal daripada berperang dengan pedang di jalan Allah Subhanahu wa taala memerangi orang-orang kafir. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wal jihadu bil hujjah wal lisan muqaddamun ala jihad bis saif was sinan. Berjihad dengan hujjah dan lisan itu lebih dikedepankan daripada jihad dengan pedang dan juga dibandingkan tombak. Bisa difahami para hadirin? Baik, kita lanjutkan. Kita baca. Istimalu syiddah fi inkar ala mubtada'ah, ala mubtadi'ah, la yani al wala' lil kuffar. Masyaallah. Ya, bab yang akan kita baca hari ini sangat cocok dengan apa yang terjadi kondisi hari ini dari sebagian orang-orang yang melazimkan bahwasannya ketika Anda sibuk mengurusi aib muslimin, sibuk mengurusi aurat muslimin, sibuk untuk membantah umat Islam, ya, berarti lazimnya Anda itu memiliki wala kepada orang-orang kafir. Baik, para hadirin dan hadirat, kalau seandainya mereka belajar kitab usul min ilmu usul di awal pembahasan, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, ya, ketika saya ulangi kembali sebagai pengingat dari materi yang sedang akan kita baca, ya, seseorang itu boleh kita lazimkan dari qol yang dia ucapkan ketika, ya, pertama dia dengan sorah menyebutkan, yang kedua ada qorinah-qorinah yang menunjukkan, dan itu bukan dibangun di atas don semata. Apa maksudnya? Ketika seseorang membantah ahlul bidah, membantah ahlul ahwa, taib, dan kemudian misalnya tidak didapatkan, dia tidak pernah membantah ahlul batil, maka tidak bisa kita lazimkan perbuatannya dia membantah ahlul bidah, membantah muslimin, bentuk loyalitas dia kepada orang kafir dan bentuk kecintaannya dia kepada orang kafir melebihi daripada cintanya kepada muslimin. Boleh Anda melazimkan ucapan ini, lazimnya demikian ketika dia melafadzkannya. Bahwasannya saya lebih mencintai orang kafir, ya saya lebih memuliakan orang kafir dibandingkan siapa? Muslimin. Boleh Anda lazimkan demikian. Ya, nah kalau seandainya dia itu bentuknya seperti yang saya sebut tadi, lawazim-lawazim, dan itulah daripada jalannya orang-orang khawarij. Orang khawarij dari zaman dahulu itulah bentuk lawazim. Bisa difahami? Silakan baca sejarah. Diskusi antara Abdullah ibn Abbas dengan khawarij semuanya adalah memakai lawazim. Ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, para hadirin dan hadirat yang dilakopi sebagai Amirul Mukminin, ya di dalam sebuah hal tidak disebutkan Amirul Mukminin, berarti kalau seandainya bukan Amirul Mukminin, maka Ali adalah Amirul Kafirin. Lawazim-lawazim seperti itu. Ya, dan insya Allah mungkin di akhir pembahasan kita akan membaca diskusi antara Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, diskusi Abdullah ibn Abbas dengan orang Khawarij. Semuanya lawazim-lawazim. Kalau tidak begini, maka begini. Kalau tidak begini, maka begini. Demikianlah yang kita lihat orang-orang hari ini ya menggunakan lawazim-lawazim ini kepada ahlu sunnati wal jamaah. Kepada orang yang mereka berusaha untuk berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pengingkaran kepada ahlul bidah, itu menunjukkan lawazimnya mereka loyalitas kepada orang-orang kafir. Taib, bisa difahami ya? Taib. Dan yang lebih parahnya, ketika kita mengatakan, saudaraku muslimin, jagalah lisan kalian. Jagalah lisan kalian, jagalah tulisan kalian, jangan kalian mencela pemerintah. Iya, jangan menyebutkan aib pemerintah di hadapan khalayak ramai. Karena mudarat yang akan muncul dari itu lebih besar daripada manfaat yang ingin kita dapatkan. Apa kesimpulannya? Wah, ini satu barisan dengan orang liberal. Ini mereka ini adalah ya pendukung LGBT. Dia ini adalah pendukung orang kafir dan seterusnya. Ini persis lawazim-lawazim yang dipakai oleh Khawarij kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan ini bukan perkara yang baru. Ini sesuatu yang terang benderang. Ya, di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari syubhatnya Khawarij dari zaman ke zaman. Bisa difahami ya? Baik, kata beliau rahimahullah, "Man wajada fi bahdi hadza syai'an minal qaswa, al-mukhalif falam yasta'fu, bal rubbama qala yatakallam fi ikhwani wa yaskut min a'da'ihi, faly'lam anna al-asla fil amri bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar al-lain war rif. Kama qala Allah ta'ala, ud'u ila sabila rabbika bil hikmati wal mau'izati." Walmu'idatil hasanah wajadilum billati ya asad. Dan siapa yang mendapatkan dari pembahasan aku, kata beliau, ada sesuatu yang mungkin agak keras ya kepada orang-orang yang mereka menyelisih dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang orang akan mengatakan dia berbicara kepada saudara-saudaranya muslimin, akan tetapi dia diam dari musuh-musuh mereka dari orang kafir. Bisa difahami ya? Dan ini ya sering dan cukup banyak tulisan-tulisan yang disematkan kepada al-sunnah seperti yang telah saya isyaratkan tadi. Fal yu'lam annal asla fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar al-lain war rifq. Ketahuilah bahwasanya asal daripada mengajak manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah manusia dari kemungkaran itu hukum asalnya dengan lain, dengan lemah lembut. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam ayatnya, serulah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik, dan jidallah mereka dengan cara yang paling terbaik. Wa qala li Musa wa Harun sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah juga berkata kepada Musa dan Harun ketika ingin mendakwahi Fir'aun, idhhaba ila fir'auna fa innahu tagha faqul lahu qawlan layinan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Perhatikan baik-baik. Wahai Musa dan Harun, pergilah engkau kepada Fir'aun, karena sesungguhnya dia telah melampaui batas. Fir'aun telah mengatakan, ana rabbukumul a'la. Dan ucapkanlah kepada Fir'aun oleh kalian berdua ucapan yang lembut, mudah-mudahan dia bisa terfikir dan mudah-mudahan tertanam rasa takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi juga sallallahu alaihi wasallam berkata, makana rifqu fi syai'in illa zana. Tidaklah kelemah lembutan pada sesuatu kecuali dia akan menghiasi sesuatu tersebut. Wala nuzi'a rifqu amin syai', dan tidaklah dicabut kelemah lembutan pada sesuatu kecuali dia akan hancur. Dia akan jelek. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini usul daripada dakwah kita. Lakin idza kana al-munkir, ya, idza kana al-munkar la yughayyara illa bi naw'in min al-khushunah, fala ba'sa bi istimalihi. Tetapi ketika kemungkaran tersebut, orang yang berbuat mungkar itu tidak berubah, ya, dengan cara lemah lembut, maka tidak ada masalah untuk kita menggunakan kalimat-kalimat yang keras, kalimat-kalimat yang tegas. Intinya bagaimana supaya dia bisa berubah. Walau kana ma'al muslimin, walaupun itu bersama muslimin, ala taro anna Allah abahal qital lidzalik. Tidaklah engkau melihat Allah Subhanahu wa taala membolehkan untuk memerangi mereka. Memerangi siapa? Muslimin. Perhatikan ayatnya. Walaisa fuqul qital khusyuna. Tidak ada di atas peperangan yang itu merupakan sikap keras. Ya, kalau seandainya kita berbicara dengan keras, tegas dan yang semisalnya, tentunya jauh lebih ringan dibandingkan dengan kita memerangi mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi tertentu yang membolehkan untuk diperangi mereka, tentunya kembali kepada pemimpin. Perhatikan ayatnya. Ya, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi nam hatta tafia ila amrillah. Perhatikan baik-baik. Dan apabila ada dua kelompok dari kalangan mukminin yang saling berperang, maka damaikanlah di antara kedua mereka. Fa in baghat ihdahuma. Nah, kalau seandainya satu di antara kedua tersebut enggan untuk berdamai, ya, maka perangilah mereka. Siapa ini? Orang kafir atau orang Islam? Hah? Allah menyebutkan wa in ta'ifatani minal mu'minin. Dua kelompok dari kalangan mu'minin. Ya, boleh untuk kita memerangi mereka kalau seandainya mereka tidak mau berdamai. Dan tidak ada cara untuk bisa menghentikan kejelekan mereka kecuali dengan cara memerangi mereka, maka diperintahkan untuk memerangi. Taib, bisa difahami sisi pendalilan ayatnya? Wa qad yashtaddul mu'min fi inkarihi ala akhihi akthar minhu ma'aduwihi. Dan terkadang seorang mukmin, ya, pengingkarannya kepada saudaranya itu lebih keras, lebih kuat dibandingkan pengingkarannya dia kepada orang kafir. Itu kalau seandainya dibutuhkan. Tetapi hukum asalnya sudah dijelaskan oleh Syekh tadi. Alam taro kaifa, apa dalilnya? Loh, ente ini ya berbicara sembarangan. Masa kepada saudara kita mukminin yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah harus lebih keras dibandingkan orang kafir? Ya, mereka adalah musuhnya Allah. Mereka itu akan kekal di neraka selama-lamanya. Dengar. Bagaimana ya kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Harun. Perhatikan. Alam taro kaifa li'anna Musa ma'a Fir'un. Tidaklah engkau melihat bagaimana muamalah Musa dengan Fir'un sebagaimana Allah perintahkan kepada Musa dari ayat yang telah kita baca. Wash lana. Bukan li'anna ya. Wa kaifa lana. Lana artinya kelemah lembutan Musa. Ya, di dalam mendakwai Fir'un. Washtadda ala akhihi Harun alaihissalam. Tetapi dari sisi yang lain Nabi Musa bersikap keras kepada Harun. Hatta kana minhu ma qassahu Allah taala biqauli. Yang dimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah Nabi Musa dengan Harun. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurru ilaih. Nabi Musa memegang kepalanya Harun, ya, kemudian diseret Nabi Harun alaihissalam. Ini nabi. Ya, akan tetapi ketika tadi berhadapan dengan Fir'aun, apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka berdua? Faqula lahu qawlan lainan la'allahu yatadhakkara aw yakhsha. Wahai Musa dan Harun, ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lemah lembut. Padahal Fir'aun mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Sementara Harun alaihissalam adalah seorang nabi. Akan tetapi Nabi Musa menarik kepalanya sampai dia terseret. Apakah kita katakan bahwasanya Nabi Musa, ya, dia lebih mencintai Fir'aun dibandingkan Nabi Harun? Apakah kita mengatakan Nabi Musa loyalitasnya kepada orang kafir melebihi daripada loyalitas dia kepada seorang nabi. Demikian kesimpulannya. Makanya kita sebutkan orang-orang khawarij dari masa ke masa yang hanya ada di pada diri mereka modal semangat. Ya, modal kesemangatan. Tidak melihat sesuatu dari sisi-sisi yang banyak, hanya melihat dari satu sisi saja. Yang anehnya lagi, ada orang dia ya istilahnya mencaci maki pemerintah. Ya, kalau kita lihat sebagian mereka adalah PNS, bekerja di pemerintah, mendapat gaji dari pemerintah. Ada orang yang terkadang dia membantah Ahlussunnah, membantah Salafin, dianggap berloyalitas kepada orang kafir. Lah dia sendiri terkadang bekerja di tempat orang kafir, bekerja di perusahaan orang kafir. Seharusnya kalau dia jujur, ya, dia enggak, ya udah dia cari negeri di mana negeri tersebut yang bisa hidup, tidak ada aturan-aturan karena mau enggak mau Anda harus taat. Anda naik pesawat. Ya sudah menjadi peraturan pemerintah siapa yang naik pesawat bayar pajak untuk bandara. Kan dulu kalau sebelum tiket itu dimasukkan ke dalam pajak ya? Apa istilahnya? Kalau di bandara tuh dulu bayar apa namanya? Bayar apa Mas Anof? Ingat enggak? Airport tax. Airport tax. Ya. Hah? Airport tax ya, pajak bandara. Ya, airport tax. Ya. Airport tax itu kan di bandara A, bandara B berbeda-beda ya. Itu kan peraturan pemerintah enggak kira-kira? Peraturan pemerintah enggak? Itu peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah kemudian dimasukkan ke tiket. Berarti ketika dia ikut daripada aturan pemerintah, dia taat enggak sama pemimpin yang ditogut-togutkan? Dia taat enggak sama pemimpin yang dikafir-kafirkan? Iya, kemudian ketika di bepergian sudah menjadi aturan pemerintah, siapa yang keluar dari negara ini harus pakai paspor. Kan begitu. Nah, kemudian dia harus pergi ke kantor imigrasi. Kemudian harus ada pas fotonya, kemudian harus cap jarinya. Ini kan semua peraturan pemerintah togut menurut dia. Taat enggak dia? Patuh enggak dia? Jadi patuh. Hah? Patuh dia kan buktinya kan. Jadi mau enggak mau ketika Anda tinggal di negara ini yang kemudian Anda menganggap ini pemimpin kafir, enggak boleh ditaati, atau pemimpin yang tidak berhukum dengan Allah, tidak boleh kita taati. Secara tidak langsung berapa banyak Anda taati? Peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Kan ini ajib ini. Seharusnya kalau memang dia tidak mengakui ketaat apa pemerintah untuk ditaati, ya sudah kamu cari negeri yang lain yang kamu tidak ada isi-isi keterikatan dengan ketaatan kepada pemimpin tadi. Kan seperti itu. Hah? Misalnya dia masuk apa lagi dia? Anaknya masuk sekolah. Ya, oh enggak, sekolah anak saya itu sekolahnya bukan sekolah pemerintah, sekolah swasta. Oke, di sekolah swasta ada peraturan pemerintah. Dia harus dilaporkan daftar ke mana? Daftar ke Depak atau dia daftar ke Depdikbud. Ya, ada regulasi-regulasi yang dipersyaratkan oleh pemerintah agar bisa berdiri sekolah. Nah, otomatis anaknya kan ikut aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Dari walaupun sekolahnya sekolah swasta. Nah begitu juga misalnya dia buka pub, dia nggak kerja di pemerintah, cuman dia buka toko, dia jualan. Nah dalam jualan itu kan juga sudah ada peraturan pemerintah, misalnya tidak boleh berjualan di trotoar, kalau pasang reklame atau nama toko harus ada pajak sekian. Mau nggak mau kan Anda harus taat juga dalam urusan pemerintah. Nah lazim daripada ucapan Anda, kalau kamu taat sama pemerintah yang zalim, berarti kamu ikut terlibat dengan kezaliman, kan begitu. Ya kalau seandainya mau jujur, ya sudah cari negeri yang lain yang menurut kamu adalah negeri yang di situ berjalan di atasnya syariat Islam 100% yang kemudian ya disitulah kita harus taat kepada pemimpin. Ya udah simpel aja. Ya karena mau nggak mau ketika Anda tinggal di negara ini, Anda harus taat dengan banyak aturan di negeri ini yang itu dibuat oleh pemerintah. Ya, ya hal yang sepele lah, hal yang kecil. Anda ikut, Anda jalan. Naik mobil atau naik motor. Ya, Anda mau gak mau harus berhenti lampu merah. Itu kan peraturan pemerintah yang buat. Ada gak dalam Al-Quran berhentilah lampu merah? Dalam hadis berhentilah lampu merah? Gak ada kan? Yang ada peraturan di polisi. Berhenti lampu merah. Kalau kamu gak berhenti lampu merah, kamu akan ditangkap. Ya, kalau seandainya kamu berani, atau seandainya kamu gentle dengan konsekuensi yang kamu ucapkan, Ketika rame-ramenya polisi menjaga jalan di pagi hari, di situ Anda jalan. Nampakkan saya nggak setuju dengan peraturan ini. Karena ini peraturan tauhid, seharusnya gitu dong. Ya, jangan hanya ngowar-ngowar, tetapi di lapangan juga taat. Bisa difahami di sini? Taib. Kemudian, para hadirin dan hadirat, rahimani wa rahimakumullah, fahal li ahadin ayyahtaja alaih bil wala wal bara' mutahiman lahu bi annahu yabsut lisanu wa yadahu ala akhihi wa yalattaf bitawaghit. Apakah ada seseorang yang menjadikan dalil dengan kisah Musa dengan Harun, kisah Musa dengan Fir'aun adalah alwala wal bara'nya Musa enggak jelas, naudzubillah. Dia menuduh Nabi Musa yang mana ia panjang lisannya, dia panjang tangannya kepada saudaranya Harun, dan kemudian dia berlemah lembut kepada Tawud seperti Fir'aun. Berani Anda berkata demikian? Berani enggak? Ah, Nabi Musa loyalitasnya enggak jelas. Ya, alwala wal bara'nya enggak jelas. Sama Fir'aun ngomongnya baik-baik, ngomong sama Fir'aun ngomongnya sopan. Nabi Harun ditarik kepalanya, diseret. Berani enggak? Hah? Berani enggak ngomong ke Nabi Musa seperti itu? Ya, inilah seperti yang saya sebutkan. Hanya modal semangat. Ya. Seperti orang kesurupan, kita bahas tentang taat kepada pemimpin muslimin dalam perkara yang ma'ruf. Ya, karena itu adalah bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga ya untuk menjaga sampai jangan sampai terjadi mudarat yang lebih besar. Ya udahlah, enggak usah bahas dia khalifah ataukah tidak, bukan khalifah, tapi dia seorang muslim atau tidak. Ya, kita enggak bahas oh dia khalifah, oh dia bukan amirul mukminin. Oke, enggak usah kita bahas dia khalifah ataukah amirul mukminin. Cuman yang jelas, saya ingin tanya, apakah boleh kita memberontak? Apakah boleh kita mencaci maki? Apakah boleh ini dan itu dan lain sebagainya? Itu saja. Tolong dibahas, tolong dijawab. Ya kalau seandainya boleh, udah silakan aja maju. Silakan aja teriak seteriak sebesar-besarnya. Silakan kritik sepedas-pedasnya. Cuman jangan sampai ketika dipakai baju warna oranye, nanti nangis-nangis. Nanti minta maaf. Ya, nanti cari pengacara. Pengacaranya juga dengan ya, dengan model dengan cara hukum kafir juga kan? Iya, kalau seandainya berani seperti ini dong, seperti Abdurrahman bin Muljam mengkafirkan Ali, membunuh Ali, ketika dieksekusi, dipotong tangan, dipotong kaki enggak bergeming, ditutup mata juga enggak bergeming, enggak nangis. Tapi ketika dipotong lidahnya baru dia menangis, takut enggak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Seharusnya gitu dong, harus berani. Jangan menganggap orang pengecut, jangan dianggap orang penjilat. Dia nggak mau, dia mau nggak mau juga akhirnya juga jadi penjilat. Buktinya lampu merah masih ikut. Ya takut kena tilang masih punya SIM, masih bayar pajak STNK mobilnya setiap tahun, motornya juga. Ya usahanya juga masih ada pajaknya. Harus gentle dong. Ya nggak ada taat ini sama pemimpin, pemimpin zalim dan semisalnya gitu. Iya. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Bal rubbama kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yu'annif al-ulama min ashabi idza akhta'u akthar min ghairihim. Bahkan terkadang kita mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap keras kepada ulama-ulama dari kalangan sahabat. Ya, ulama-ulama dari kalangan sahabat yang mereka memiliki kebaikan yang luar biasa. Tapi ketika mereka salah, Rasulullah lebih bersikap keras kepada mereka dibandingkan selain dari mereka yang bukan dari ulama. Badui misalnya. Dia sahabat Nabi, tapi badui. Rasulullah bersikap lembut kepada mereka. Tapi kepada sebagian para sahabat, Rasulullah keras, bahkan ulama dari sahabat Nabi. Taib. Wa khud ala sabilil mithal qawlahu li Mu'ad hina atala salat bin nas. Ya, ambillah sebagai contoh ucapan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau menyolati manusia dengan salat yang panjang. Afattananda ya Mu'ad, kata Rasulullah. Kamu telah membuat fitnah wahai Mu'ad. Taib, mutafakun alaih. Hadisnya diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Perhatikan. Wa yuqabilu talaqqafuhu bil'a'arabi alladhi bala fil masjid kama fi sahih Bukhari wa ghairihi. Dan bersama dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut kepada badui yang kencing di masjid. Sekarang mana lebih besar? Mana lebih parah? perbuatan kencing di masjid, mengotori masjid, menajisi masjid, atau menyolati manusia dengan sholat yang panjang, yang itu hukum asalnya adalah sunnah, ya sebagaimana kata panjang berdirinya, dan sementara hukum asal mengotori masjid adalah hukumnya haram, perhatikan baik-baik. Bagaimana sikap Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal yang beliau melakukan amalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanjangkan salat tapi bukan pada tempatnya. Faham? Dengan seorang badui yang dia melakukan perbuatan yang hukum asalnya haram, menajisi masjid di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah bersikap lembut kepadanya. Ya, Rasulullah mengatakan hada masjidun, ini masjid. Ya tempat orang ruku, sujud, berdoa, bukti tidak ada tempat najis di sini. Tapi kepada Mu'adz, tafattana ya Mu'adz. Apakah kita mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam loyalitasnya kepada orang yang lebih taat itu tidak sebagaimana yang tidak kemuliaannya dibandingkan dengan Mu'adz bin Jabal demikian? Ya silakan jawab. Apa yang kalian ingin bawa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, hadisnya dhaif. Bukhari Muslim, apanya yang dhaif? Mutafakun alaih. Bisa difahami? Baik. Wa qala li Usama bin Zaid hina qatala fil ma'raka musyrikan ba'da an nataqa bi kalimati tauhid. Dan begitu juga ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usama bin Zaid ketika beliau membunuh di dalam peperangan seorang musyrik setelah dia mengucapkan la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas di dalam pembahasan kitab Kasyusyuban. Baik. Namun di sini kita membawa hadis ini, dibawa oleh Syekh hadis ini dalam dalam makna yang sedang kita bahas. Bagaimana sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama bin Zaid berdampak luar biasa pada kehidupan Usama bin Zaid. Ya Usama, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah? Ya Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Qala Usama, fama zala yuqarriru hatta tamannaitu anni lam akun aslamtu qabla dhalika al-yawm. Terus-terus diulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Diulang berkali-kali oleh Rasulullah sampai-sampai aku berharap ya aku tidaklah Islam pada hari itu. Maksudnya baru masuk Islam hari ini. Padahal beliau telah melewati peperangan, melewati pahala yang sangat banyak, perjuangan melawan Rasulullah, tapi begitu keras Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Usama bin Zaid. Taib. Dan Usama bin Zaid membangun itu di atas ijtihad beliau. Karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, takut supaya dia dibunuh. Kan begitu? Maka dia mengucapkan. Jadi ada sisi hujah di situ yang dilakukan oleh Usama bin Zaid, tapi diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Wa qad istafada Usama min hadha ta'nif fi nus ayamul fitnah allati kanat ba'da maqtal Utsman radhiyallahu ta'ala fa awratha tawarruan an dima'il muslimin qala dhahabi rahimahullah intafa Usama min yawmin nabi sallallahu alaihi wasallam id yaqulu lahu kaifa bila ilaha illallah ya Usama fa kafa yadahu wa lazima baitahu fa ahsana. Baik, yaitu ketika terjadi fitnah terbunuhnya Utsman bin Affan, Allah memberikan ya wara' dari Usama bin Zaid dari darah muslimin. Ya, dari pelajaran yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Usama bin Zaid ya beliau berjalan di atas jalan mokif yang luar biasa hari setelah terbunuhnya Utsman. Ya, setelah terbunuhnya Utsman kan terjadi peperangan. Ya, di kalangan muslimin pada waktu itu. Baik, dan Usama bin Zaid juga tidak masuk terlibat. Jadi begini. Ada pertanyaan, di mana para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Utsman itu dikepung. Padahal beliau kan dikepung di ibu kota negara lah ibaratnya di kota Madinah. Di mana mereka? Kenapa mereka tidak menolong Utsman bin Affan dalam keadaan beliau dikepung, tidak diizinkan untuk sholat, tidak diizinkan untuk apa? Tidak diizinkan untuk mengambil air yang beliau beli sumurnya tersebut di zaman Nabi. Ya, sampai-sampai Utsman bin Affan berkata dulu ketika penduduk Madinah kekurangan air saya yang beli sumur tersebut. Kenapa hari ini kalian larang saya untuk minum air? Dulu ketika masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak muat saya yang membesarkan masjid tersebut. Kenapa hari ini kalian tidak memberikan saya salat di situ, memberikan izin saya untuk salat di situ? Ya. Nah, disebutkan oleh para ulama Sebagian besar para sahabat waktu itu mereka haji. Karena itu terjadi di musim haji. Yang kedua, para hadirin dan hadirat. Ya, ada sebagian para sahabat yang telah diutus kepada Uthman bin Affan. Ya, seperti Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Dan waktu itu Uthman bin Affan menolak. Ya, beliau ingin menjaga darah muslimin dan tidak mengotori kota suci dengan tertumpahnya darah muslimin. Yang ketiga, ada sebagian para sahabat, mereka tidak ikut, tidak ingin terlibat di dalam fitnah. Ya, mereka tidak ingin masuk dalam masalah seperti ini agar lebih bisa menjaga Uthman bin Affan muslimin. Ini juga adalah muslimin. Ya, tetapi mereka tidak sampai menduga perkaranya akan sampai terbunuhnya Uthman bin Affan. Betul, itu terjadi fitnah pada waktu itu. Tetapi mereka tidak menduga sampai terbunuhnya Uthman bin Affan. Dan ketidakterlibatan mereka adalah untuk menjaga darah. Bisa difahami? Dan juga di sini faedah para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Kita harus memahami, ya, di luar pembahasan apakah dilakopi khawarid ataukah tidak. Itu mungkin, ya sudahlah, terlalu panjang pembahasannya, terlalu banyak perselisihannya. Cuman yang ingin kita sampaikan. Pertama, polisi sendiri dia sudah punya SOP di dalam menghadapi para demonstran yang terjadi, ya. Saya tidak menyinggung pembahasan apa yang meninggal 6 orang dari muslimin, saudara-saudara kita muslimin, kita yakin mereka muslimin. Ya, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa mereka dan mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada mereka. Saya tidak berbicara ke sini. Taib, karena ini adalah perkara para hadirin dan hadirat, ada orang-orang yang harus berbicara dalam permasalahan ini. Yang jelas, ya, darah seorang muslimin, siapapun mereka yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammad rasulullah, mereka, darah mereka terjaga. Tidak boleh ditumpahkan darah. Kecuali hal-hal yang di sana dibolehkan di dalam syariat. Ya, ini keyakinan kita sebagai seorang muslim. Ya, apakah meninggalnya mereka itu sesuai dengan apa yang dibolehkan dalam syariat ataukah tidak, wallahu a'lam bishawab, itu adalah buta buat kita. Cuman keyakinan kita sebagai seorang muslim, darah seorang muslim itu hukum asalnya adalah haram untuk ditumpahkan. Ini satu hal. Saya tidak membahas itu. Saya membahas dari sisi ketika terjadi demonstrasi. Ya, polisi dia sudah punya SOP sendiri. Ya, ketika terjadi demo, misalnya demo damai, ya, mereka cuma sekedar menjaga. Taib. Nah, ketika misalnya terjadi sesuatu tindakan, kan mereka tindakannya pakai, ya mungkin pakai gas air mata, atau mungkin pakai disemprot air, atau yang semisalnya. Jelas ada SOP-nya. Tidaklah SOP kemudian langsung dibunuh atau diperangi. Itu yang kita lihat. Taib. Itu dari aturan kepolisian. Jadi kita jangan kemudian masuk ke dalam bab ini ngomong udah tembak saja, bunuh saja, halal darah mereka. Itu keliru. Kenapa saya katakan keliru? Yang pertama, polisi sudah ada SOP. Ngapain juga kita ngomong-ngomong? Ngapain juga kita itu terlibat di situ? Polisi sudah punya SOP sendiri. Terus yang kedua, secara timbangan syariat, darah seorang muslim itu hukumnya terjaga. Tidak boleh dihilangkan. Makanya Ali bin Abi Thalib ketika menghadapi orang khawarid yang waktu itu, ini jelas khawarid ya, yang memerangi Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, kami tidak akan mengangkat senjata kepada kalian, kami tidak memerangi kalian sampai kalian memerangi kami. Kalau kalian memerangi kami, kami akan perangi kalian. Tapi kalau kalian tidak memerangi kami, kami tidak memerangi kalian. Tapi tetap diingatkan, dihujahi oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu. Taib. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, disebutkan di dalam kitab Usul Sunnah miliknya Imam Ahmad yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi rahimahullahu taala, disebutkan di situ bagaimana cara menghadapi manusia-manusia, atau disebut di situ dalam pembahasannya bughat, orang yang mereka keluar dari pemerintahan muslimin. Apakah memang langsung dibunuh, langsung dibantai? Tidak. Ketika ada acara yang bisa menjaga darah muslimin, maka cara itulah yang digunakan. Ya, bukan berarti sudah demo, sudah halal semua darahnya, semua khawarij, semua adalah boleh dibunuh dan semisalnya. Tidak. Hukum asal darah seorang muslim itu terjaga. Ketika dengan cara membubarkan mereka dengan gas air mata itu, maka itu yang dilakukan. Ya, tetapi kalau seandainya tidak bisa dihilangkan dari kemudaratan yang dibuat oleh mereka, kecuali dengan senjata, maka senjata yang dipakai. Dan itu SOP polisi sudah ada. Nggak perlu untuk kita ikut campur di situ. Faham di sini? Itu diibaratkan seperti masuk maling rumah kita. Ya kan kita ketika ada orang yang mengusik harta dan kehormatan kita, kita kan boleh untuk memeranginya. Kan seperti itu, masuk maling ke rumah kita. Malingnya kita lihat kecil orangnya. Kurus kecil. Cuman bawa misalnya pentungan. Sementara di dalam rumah laki-laki bodohnya tegap-tegap. Ada 10 orang. Wah, ini kesempatan nih ada maling masuk ke rumah kita. Kita sikat, halal sudah darahnya. Diambil maling, dipenggal kepalanya. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena hukum asalnya darah seorang muslim itu terjaga pakai cara yang paling ringan. Apa cara yang paling ringan? Ente di kamar, di dalam rumah ada 10 orang laki-laki tegap badannya. Udah ente tangkap, ente ikat, udah ente bawa kantor polisi. Dan kalau seandainya dia sempat lari, gak perlu dikejar, gak boleh dikejar. Ya, dia lari, misalnya udah selesai dia lari. Dia sudah tidak lagi mengusik kita. Oh ini sudah mau masuk rumah saya, halal darahnya, dikejar orang tersebut. Kemudian dibunuh di jalan raya. Ini pembunuhan sengaja namanya, haram hukumnya. Jadi ada aturan-aturan dengan darah muslimin. Bisa difahami para hadirin? Nah ketika kita membahas taat kepada pemimpin muslimin dalam perkara yang ma'ruf, bukan berarti kita, oh berarti ente senang ya orang Islam dibunuh dan lain semisalnya. Na'udzubillah. Ini lawazim-lawazim yang saya sebutkan tadi dari lawazim-lawazimnya orang-orang khawarij. Bisa difahami? Atau orang yang berjalan di atas jalan mereka, kita tidak katakan khawarij misalnya, tapi berjalan di atas jalan tersebut, lawazim-lawazim seperti ini digunakan. Bisa difahami ya? Kecuali boleh kita membunuh dalam arti kata, tidak ada cara untuk kita menyelamatkan kita, istri kita, anak-anak kita, dan harta kita. Kecuali dengan membunuhnya, ya itu lain masalah. Ini masalahnya kita masih bisa ikat, kita masih bisa tangkap dia, kita masih bisa telepon polisi. Ya, nggak bisa serta-merta langsung dibunuh karena hak nyawa seorang muslim itu terjaga. Makanya disebutkan. Ketika Yazid bin Muawiyah, pemerintahannya waktu kegubernuran dia yang ada di Kufah, waktu itu kan sudah dikepung istana gubernurnya pada waktu itu oleh orang-orang yang berloyalitas kepada Husain radhiyallahu taala anhu. Mereka sudah kepung istana. Apa siasat yang dipakai oleh Yazid bin Muawiyah pada waktu itu dengan saran beberapa ulama-ulama yang ada di sekitarnya? Ya, sarannya mereka pertama ditakut-takuti. Ini kalau kalian enggak bubar, akan datang pasukan dari Syam. Kemudian yang kedua mereka diiming-imingin uang. Diiming-imingin uang supaya mereka bubar. Yang ketiga, akan ini anak-anak kuda ini. Dia ikut mendemo istana gubernurnya Yazid bin Muawiyah pada waktu itu. Didatangkan orang tuanya, didatangkan keluarganya. Tolong kamu jemput keluargamu yang mereka sedang mengepung istananya gubernur. Ya, kalau tidak mereka akan begini, ditakut-takuti, dimimingkan uang. Ya akhirnya semuanya bubar, hanya tinggal beberapa orang saja. Ini taktik. Kenapa dibuat taktik seperti ini? Karena hukum asal darah seorang muslim itu terjaga. Bukan main asal embat, bukan main asal bunuh. Ya. Ada demo udah demo berarti sudah halal darahnya. Silakan bunuh semuanya. Na'udzubillah. Ya kalau ada orang itu bukan bagian dari sunnah Rasulullah. Itu adalah qaul yang dia ucapkan sendiri, tidak mewakili daripada dakwah Ahlussunnah itu sendiri. Bisa difahami? Enggak bisa ucapannya seseorang kemudian digeneralkan kepada semua Ahlussunnah. Ini tidak adil namanya. Mafhum? Baik. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kaifa bila ilaha illallah ya Usama? Usama terngiang-ngiang ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga pada kejadian fitnah tersebut beliau tahan tangannya, beliau duduk di rumahnya menjaga jangan sampai terbunuh darah muslimin yang datang mendatangi Utsman bin Affan, mengepung Utsman bin Affan muslimin. Ya, Utsman bin Affan adalah orang yang lebih lagi dijaga darahnya muslimin, tapi beliau menjaga dirinya tidak ikut terlibat karena dua-duanya adalah muslimin. Bisa dipahami para hadirin, inilah sikap tengah yang harus kita miliki. Ya, kita memuliakan pemerintah. Ya, dalam arti kata kita tidak memberontak kepada mereka, kita tidak mencela mereka, tidak memprovokasi rakyat untuk membenci mereka. Tapi dari sisi lain, kita juga bukan menjadi penjilat. Ya, bukan menjadi mudahana. Ya, bahasanya menjilat lah, atau yang semisalnya kita berada di jalan tengah. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat semuanya. Tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum. Insyaallah, alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya hari ini. silakan rekan sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa menyampaikan langsung melalui chat ataupun komen di Facebook. Kalau saat ini belum ada pertanyaan Ustaz, saya mulai Ustaz. Terkait tentang hukum asal dalam amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah dengan lemah lembut dan penuh dengan hikmah. Apakah ini selalu dipakai dalam setiap saat? Jadi bagaimana menimbang kapan harus memakai ini dan kapan harus memakai istilahnya cara yang lebih tegas atau keras, Ustaz? Karena mungkin pertimbangan satu orang dengan orang lain agak susah membedakan mana yang harus menggunakan lemah lembut atau ketegasan, Ustaz. Baik, masya Allah. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui bahwasanya dari usul dakwah, ya, dari pondasi yang harus kita persiapkan di dalam dakwah adalah al-ilm. Ilmu itu dikedepankan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu lebih didahului sebelum dia berkata dan sebelum dia berucap. Kan seperti itu. Beliau membawa firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah oleh kalian, ilmuilah oleh kalian bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Ini dalil yang dijadikan oleh Al-Imam Bukhari sebagai pegangan. Baik, apa yang boleh sebutkan dalam bab di Sahih Bukhari. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa bani taba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ini merupakan jalanku yang satu, yang aku menyeru manusia di atas jalan tersebut, di atas basirah, di atas ilmu. Ya, ini juga di antara dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya seseorang ketika dia mulai ingin berdakwah, maka ilmu yang dahulu yang harus dia kedepankan. Nah, dengan ilmu yang dia ketahui, disitulah dia akan bisa menimbang dengan ilmunya kapan dia harus bersikap lembut dan kapan dia harus bersikap keras. Dan keras di sini para hadirin tentunya tetap dengan timbangan ilmu, tetap dengan hujjah, tetap dengan kekuatan dalil dan yang seterusnya. Ya, bukan hanya cacian, makian. Ya, karena Ahlussunnah itu mereka tidak dikenal kecuali dengan quwwatul hujjiyah, laisa quwwatul lisaniyah. Bukan hanya sekadar kuatnya lisan, tetapi kuatnya hujjah. Ya, mungkin dengan kalimat-kalimat yang lebih kuat, kalimat-kalimat yang lebih tegas, ya, atau mungkin lebih mengkerucut, atau mungkin lebih mengkristal kepada titik tertentu yang ingin kita berbicara dengannya. Ya, dan ini tentunya dengan ilmu yang diketahui oleh seseorang, dia akan bisa menempatkan kapan dia keras, kapan dia harus berlembut, dan kapan dia harus diam, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya. Apakah taubat rakyat menjadi satu-satunya solusi ketika ada pemimpin di suatu masyarakat melakukan kedzaliman? Taubat dari dosa apa sebaiknya yang dilakukan oleh rakyat ketika merasa didzalimi oleh pemerintah mereka, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui di sini. Ya, ketika kita, sebelum saya menjawab, ketika kita mengajak muslimin untuk taat kepada pemimpinnya, bukanlah itu maknanya ketaatan dalam segala hal, dalam segala sisi. Tetapi ketaatan itu yang sifatnya adalah ma'ruf. Namun ketika ya mereka mengajak kepada dosa dan mengajak kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kita kepada mereka. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk yang itu bentuknya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini prinsip yang harus kita pegang. Yang harus untuk kita ketahui. Ya, dan juga harus diketahui oleh lawan-lawan yang menganggap ketaatan kita kepada pemimpin adalah ketaatan secara totalitas dan secara mutlak. Tidak demikian. Namun, ketika kita tidak taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang itu bentuknya dosa dan maksiat, bukan berarti kemudian kita keluar daripada ketaatan kepada mereka. Ya, ibaratnya seperti kita taat sama orang tua. Ketika orang tua kita mengajak kepada perkara yang bentuknya maksiat, kita tidak boleh mentaati. Sebagaimana kita tidak mentaati apa yang datang dari ajakan-ajakan bermaksiat yang diajak oleh pemimpin misalkan. Namun apakah orang tua itu masih orang tua kita? Iya, dia masih orang tua kita. Sebagaimana juga pemimpin? Iya, masih pemimpin kita. Taib, ini yang harus difahami. Kemudian selanjutnya, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Ketika kita mengajak muslimin untuk menjaga lisannya dan seterusnya, tujuannya supaya tidak terjadi kemudaratan yang lebih besar. Karena nahil mungkar, mencegah sebuah kemungkaran, jangan sampai kemudian memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ya, dan tentunya itu kembali kepada ya darah muslimin dan maslahat kehidupan muslimin. Ya, kita harus perhatikan, jangan sampai ya sekian yang misalnya meninggal, kemudian dengan sikap-sikap kita yang tidak bijak, hanya dengan modal semangat kita khawatir akan ribuan nanti akan tertumpah darah sebagaimana yang telah terjadi di negeri-negeri yang lainnya dari negeri-negeri muslimin. Ini yang ingin kita jaga. Bisa difahami? Baik, perhatikan para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di zaman Muawiyah radhiyallahu taala anhu menjadi gubernur di Syam pada waktu itu dan pemimpinnya Utsman bin Affan. Muawiyah bin Abi Sufyan punya kekerabatan dengan Utsman bin Affan. Baik. Kemudian terjadilah perselisihan dalam masalah fikih. Ya, antara Muawiyah sebagai pemimpin gubernur pada waktu itu dengan Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Abu Darda berkata demikian, Muawiyah berkata demikian, perbedaan fikih ini ya. Kemudian mulai terjadi pengkotakan muslimin pada waktu itu. Mulai terjadi perselisihan. Ada yang mereka mengambil pendapat Muawiyah, ada di antara mereka yang mengambil pendapat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Kemudian Muawiyah mengirim surat kepada Utsman bin Affan apa yang terjadi pada waktu itu. Kemudian dipanggillah Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Wahai Abu Darda, ya sesungguhnya Rabdhah itu dekat dengan engkau. Kalau seandainya engkau ingin pergi ke Rabdhah tersebut supaya menutup daripada pintu fitnah, maka silakan engkau pergi." Ini ya ucapannya Utsman ya. Ini masalah fikih. Jangan yang diajarkan oleh Utsman bin Affan. Kalau seandainya kita berbicara yang menyelisih daripada fikihnya pemerintah, dikhawatirkan nanti akan menjadi apa? Menjadi keributan. Nah, kalau seandainya menjadi keributan, menjaga persatuan muslimin itu harus lebih dikedepankan. Utsman bin Affan mengatakan, "Kalau kamu ingin pergi ke Rabdhah silakan. Supaya menutup pintu fitnah supaya tidak terjadi." Subhanallah ya, perhatikan fikihnya Utsman bin Affan. Walaupun kesimpulan orang-orang di luar ya Abu Darda diusir oleh Utsman bin Affan ya dalam keadaan dia membela koroninya dia. Ya karena Muawiyah adalah kerabatnya siapa? Utsman bin Affan. Begitulah lawazim-lawazim yang dilazimkan oleh orang-orang yang membenci Utsman pada waktu itu. Ya, ini ucapan-ucapan yang tersebar. Oh, Abu Darda diusir, dia lebih mementingkan kerabatnya begini, begini dan begini. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi, terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik bagaimana ya perilaku atau mauqif sikap Abu Darda dan juga sikap Utsman bin Affan untuk menutup pintu perselisihan yang terjadi pada waktu itu. Sampai-sampai Abu Darda mengatakan, kalau seandainya saya disuruh pergi ke tempat yang lebih jauh lagi dibandingkan Rabdhah, maka saya akan pergi ke tempat yang lebih jauh lagi. Supaya untuk bisa menjaga keutuhan dan persatuan muslimin. Bisa difahami para hadirin dan hadirat, ini hal-hal yang seperti ini yang harus untuk kita jaga. Untuk menjaga jangan sampai terjadi perselisihan yang kemudian kita khawatirkan akan terjadi pertumpahan darah muslimin. Baik. Adapun kemudian saya jadi malah lupa soalnya tadi. Apa soalnya tadi? Soalnya apakah bagaimana cara kita bertobat dari dosa-dosa kita kalau kita merasa dizolimi oleh pemerintah, Ustaz? Taib, saudara-saudaraku muslimin, Allah telah mengatakan dalam ayatnya, ya law anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya, kita beriman dan bertakwa, menjauhi riba, menjauhi dosa, menjauhi maksiat, menjauhi zina dan seterusnya. Dan juga Allah mengatakan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, kalau seandainya muslimin ya mereka beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan kepada mereka kepemimpinan dan seterusnya. Ya, dan juga di antara bentuknya adalah taubat kepada Allah. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ya, sesungguhnya aku berkata, bertobatlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Dengan taubat Allah akan memberikan kepada kalian kemudahan, rezeki, keamanan dan seterusnya. Dan begitu juga ketika Hasan bin Abi Hasan Al-Basri rahimahullah, mereka beliau menasihati ya masyarakat pada waktu itu yang mereka memberontak kepada Hajjaj bin Yusuf, janganlah kalian melawan kezaliman ini dengan senjata, tetapi lawanlah kezaliman ini dengan al-khudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah mungkin pada pertemuan yang akan datang saya akan membaca athar dari Abu Hasan Al-Basri rahimahullah menghadapi dari kezaliman-kezaliman Hajjaj bin Yusuf untuk kita disuruh bertobat, khudu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun orang-orang hari ini menganggap ini thariqahnya Murji'ah atau yang semisalnya, terserah apapun yang mereka ingin ucapkan, toh insyaallah kita punya dalil dari apa yang datang dari ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, mungkin pertanyaan terakhir untuk kali ini. Apakah kita boleh memblok atau mereport akun-akun penyeru kepada kebatilan atau bid'ah dan pemberontakan kepada pemimpin yang sah sebagai bentuk amar ma'ruf kita yang kepada diri sendiri dan kepada orang lain dan supaya mendapatkan, apakah hal ini mendapatkan pahala Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ra'a minkum munkara fayughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Apabila seorang melihat sebuah kemungkaran maka cegahlah dengan tangannya. Nah, kalau seandainya dari apa yang telah disebutkan kita tidak bisa mencegah kemungkaran yang dia lakukan, ya kesemangatan-kesemangatan, statement-statement yang dia sampaikan di statusnya atau yang semisalnya, yang itu dikhawatirkan akan bisa menanamkan kebencian dan pergerakan massa, yang itu dikhawatirkan akan terjadi pertumpahan darah di tengah muslimin, tidak ada cara bagi kita untuk menghilangkan kemudaratannya kecuali dengan ya di apa istilahnya diblokir di yang atau yang semisalnya. Mudah-mudahan ini juga adalah bagian daripada amal ma'ruf nahi mungkar. Jadi mana para ulama kita mereka berfatwa untuk memboikot dari kitab-kitab ahlul bidah, memboikot kitab-kitab ahlul ahwa ya dan semisalnya, dan juga ini adalah zaman bagian dari mudah-mudahan bagian dari apa yang telah disebutkan oleh para ulama kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah kita sudah sampai di pembahasan yang sebelum masuk ke poin yang terakhir. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan pembahasan hari ini. Kita tutup dan kita akan insyaallah bersambung lagi di hari Kamis nanti di waktu yang sama. Kita tutup insyaallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa yakbarakallahu fiik.